tanganku sing paling tak sayang. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Stop. Betul kok kono toh? Sepi tapi iki ngene iki. Ngejes iki, Hep. Enggak mau aku jazz, aku maunya. Enak. Sumpah ngejazz iki enak. Ngejazz enak. Tapi sepi. Terus piye terus? Tak celokne bestiku ya. Endi? Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku. Oh iya. Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul. 1, 2, 3, go! ngopi-ngopi masih mumet mikir cicilan. Ngopi-ngopi masih ngopi masih. Yo, kafe amargo gengsi kaya tuku iPhone telu ditiror pinjam santuy ae masih mumet mikir cicilan. Ngopi-ngopi masih ngopi masih. Yo, sirahmu mat pikiran dua, boleh uketan soyom dua, akeh siji ya dicukuri, sing penting kewajibane ora keri. Sirahmu mat pikiran dua, boleh uketan soyom dua, akeh siji ya dicukuri, sing penting kewajibane ora keri. Asik. Mikir tagihan, ngopi-ngopi masih, mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih, ngopi masih.